Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khonahuddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pelajaran kitab Fiqh Muyassar fi Dhawi'il Kitabi wa Sunnah yang mungkin tidak berapa lama lagi akan selesai kitab ini. Kitab masih pada Kitabul Aiman wa Nudzur. Kitab yang membahas tentang sumpah dan nazar. Kitab yang membahas tentang sumpah-sumpah dan nazar. Pada pertemuan yang dahulu telah kita baca tentang bab yang pertama tentang al-aiman. Tentang al-aiman sumpah. Pada pertemuan kali ini ataupun sekarang ini kita akan melanjutkan bab yang kedua setelah sumpah, yaitu al-babu tsani an-nuzur. Bab yang kedua tentang nazar-nazar. Bab tentang nazar atau bernazar. Wa fihi masail, dan pada permasalahan ini ada beberapa pembahasan. Al-mas'alatul ula ta'rifun nazar. Yang pertama, permasalahan yang pertama yang akan dibahas adalah pengertian dari nazar. Apa itu nazar? Wa masyru'iyyatuhu, dan disyariatkannya nazar. Wa hukmuhu, dan hukum nazar. Apa itu nazar dan disyariatkannya nazar dan hukumnya. Ta'rifun nazar, pengertian nazar. An-nazru lughatan, nazar secara bahasa maknanya adalah al-ijab. Nazar secara bahasa maknanya adalah al-ijab, mewajibkan. Takul, kata penulis, engkau mengatakan misalnya nazar tu kaza, saya bernazar ini, idza aujabtahu ala nafsik, jika engkau mewajibkan sesuatu tersebut terhadap dirimu sendiri. (Tuh) Itu secara bahasa mewajibkan, maknanya mewajibkan. Kemudian yang kedua, masyru'iyatun nazar wa hukmuhu. Disyariatkannya nazar dan hukumnya. Apa hukum bernazar? An-nazru masyru'un bil kitabi was sunnah wal ijma'. Nazar disyariatkan berdasarkan Alkitab, As-Sunnah dan Al-Ijma'. Nazar disyariatkan dengan Alkitab dan juga Sunnah dan juga Al-Ijma'. Kama sayati dzikruhu minal adillati ala dzalika. Sebagaimana akan datang penyebutannya dari dalil-dalil yang menunjukkan itu semua. Adapun hukumnya, wa amma hukmun nazar ibtida'an fa innahu makruhun ghairu mustahab. Adapun hukum memulai nazar, hukum memulai bernazar, maka adalah makruh, tidak disunnahkan. Hukum bernazar, mulai bernazar, maka dia makruh, tidak disunnahkan. Beda nanti hukum antara bernazar dengan menunaikan nazar. Bisa dipaham ya? Bedakan hukum antara mulai bernazar dengan nanti menunaikannya, melaksanakannya. Seorang mulai bernazar, saya bernazar ini dan itu, hukumnya makruh, enggak sunnah sama sekali. Tidak sunnah. Cuma ketika dia sudah bernazar, maka menunaikan nazarnya itu ada hukum tersendiri. Ada hukum tersendiri. Karena dalam Al-Quran itu ada pujian-pujian bagi orang-orang yang menunaikan nazar. Pujian bagi orang-orang yang menunaikan nazar, bukan pujian kepada orang yang bernazar. Saya paham tidak? Beda antara bernazar dengan menunaikannya. Nah, misalnya apa? Seorang mengatakan saya bernazar, kalau anak saya sembuh dari sakitnya, saya akan mengajak orang makan siang bersama, misalnya kan. Nah, dia mengatakan nazar ini hukumnya makruh. Dia bernazar seperti ini hukumnya makruh, tidak dianjurkan sama sekali. Cuma ketika dia telah mengucapkannya, nam apa hukum menunaikannya? Maka itu ketika nazarnya nanti bukan perkara maksiat, maka dia harus menunaikannya. Itu namanya menunaikan nazar. Bernazar atau memulai bernazar hukumnya makruh, sementara memenuhi nazar itu dianjurkan bahkan wajib asalnya, walaupun nanti tergantung dengan jenis nazarnya apa. Khonafiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalil kenapa nazar ini hukumnya makruh, enggak sunnah. Dalil yang menunjukkan nazar ini enggak sunnah, enggak makruh, apalagi wajib bernazar. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Berdasarkan hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nazar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari bernazar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari bernazar. Wa qala, dan beliau menyatakan, innahu la yaruddu syai'an. Sesungguhnya dia, yakni nazar itu, tidak bisa menolak sesuatu apapun. Sesungguhnya kata Rasulullah, nazar itu tidak bisa menolak atau mencegah apapun. Biasanya orang-orang yang bernazar, dia menginginkan sesuatu dari nazarnya. Misalnya tadi, kalau dia anaknya sembuh dari sakit, maka dia akan melakukan ini. Atau kalau dia mendapatkan, kalau dia pengangguran, dia mendapatkan pekerjaan, dia bernazar demikian dan demikian. Maka ketahuilah, jangan dikira ketika dia bernazar akan menjadi mudah dia mendapatkan pekerjaan. Bisa dipaham ya? Jangan dia kira ketika dia bernazar akan mudah disembuhkan penyakit anaknya. Lah, tidak sama sekali. Tidak sama sekali ada pengaruh nazar terhadap apa? Menolak madarat atau apa? Ataupun mendatangkan manfaat. Nah. Sehingga apa? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya dia nazar tersebut tidak bisa menolak ataupun mencegah apapun. Wa innama yustakhraju bihi minasyahih. Hanya saja nazar itu muncul keluar dari orang yang pelit. Sesungguhnya nazar itu yustakhraju, muncul ataupun keluar, dilakukan oleh orang yang pelit. Nanti terutama ketika ini nazarnya nazar muqayyad, nazar muqayyad. Terutama dia nazar muqayyad, nazar dengan syarat. Kalau terjadi demikian, saya akan demikian. Itu namanya muqayyad. Nanti akan datang jenis nazar. Artinya apa? Jangan ketika dia mau mendapatkan pekerjaan ataupun ketika dia sembuh anaknya dari sakitnya baru bersedekah. Itu namanya apa? Orang yang pelit. Minta timbal balik. Bisa dipaham ya? Mau memberi, mau bersedekah, mau melakukan kebaikan kalau ada timbal balik. Itu asyahi. Orang yang pelit. Orang yang baik tentunya, yang dermawan, yang memberi dengan tanpa mengharapkan balasan ataupun imbalan. Wali annan nadhira. Kata penulis, wali annan nadhira yulzimu nafsahu bisyai'in la yulzimuhu fi asli syara. Dan dikarenakan, kenapa nazar ini makruh asalnya, tadi larangan Rasulullah SAW, dan efek nazar itu enggak ada. Dan dikarenakan, kata penulis, beliau menambahkan, kenapa dia makruh? Dikarenakan orang yang bernazar melazimkan, mengharuskan kepada dirinya sendiri sesuatu yang tidak dilazimkan oleh syariat. Syariat tidak mewajibkan, tapi dia sendiri yang mewajibkan. Maka fayuhriju nafsahu wa yuthqiluhu bidzalika, maka dengan dia mewajibkan pada dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat, dia telah memberat-beratkan dirinya, membikin susah dan memberat-beratkan dirinya dengan hal tersebut. Asalnya enggak ada kewajiban pada perkara tersebut jadi wajib. Wali annahu matlubun minal muslim fi'lul khairi bila nazrin. Dan dikarenakan, kata penulis, sesungguhnya yang dituntut, yang diharapkan dari seorang muslim itu dia melakukan kebaikan dengan tanpa bernazar. Kalau mau menyembelih kambingnya, sembelih saja dengan tanpa nazar. Kalau mau bersedekah, mengundang orang lain makan dan yang semisalnya, undang saja, jangan pakai apa nazar. Kalau saya demikian, saya mau menyembelih kambing, terjadi demikian dan demikian, saya akan mengajak orang ini ataupun akan berpuasa, itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan tanpa nazar seorang itu bersemangat melakukan kebaikan. Khanufiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian illa annahu idza nadhara fi'la ta'atin wajaba 'alaihi al-wafa'u bihi. Walaupun demikian, jika dia bernazar untuk melakukan ketaatan, maka wajib bagi dia untuk menunaikannya. Jika dia bernazar untuk melakukan ketaatan, maka wajib bagi dia untuk menunaikannya. Sehingga sekali lagi, tolong dipahami, berbeda antara mulai bernazar dengan melaksanakan nazar. Mulai bernazar hukumnya makruh, tetapi ketika menunaikannya, kalau itu perkara ketaatan, maka wajib bagi dia menunaikannya. Kalau dia tidak menunaikannya, maka akan ada konsekuensi berikutnya yang disebut dengan kafaratun nazar. Kafarahna nazar. Apa yang harus dilakukan ketika seorang tidak bisa menunaikan nazar? Misalnya dia bernazar mau puasa Senin Kemis. Senin Kemis hukumnya sunnah. Ternyata dia mewajibkan bagi dirinya sendiri. Maka ketika tidak bisa melakukannya, dia harus membayar kafaratun nazar. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu. Dan apa saja yang kalian infakkan atau apa saja yang kalian nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Al-Baqarah 270. Dan apa saja yang kalian infakkan atau apa saja yang kalian nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ingat ya, kalau sebuah kebaikan infak, nazar, sedekah, begitu juga amalan-amalan yang lainnya dalam ayat diakhiri dengan ilmunya Allah, bahwasanya Allah mengetahuinya, itu menunjukkan Allah akan membalas perbuatan tersebut. Allah akan memberi ganjaran pahala pada perbuatan tersebut. Sehingga bukan sebagaimana manusia. Kalau manusia, pengetahuan manusia ya terkadang sekedar tahu. Apa saja yang engkau amalkan dari amalan baik, saya tahu. Sudah, manusia tahu saja. Tapi ketika Allah dikatakan Allah yang mengetahuinya, yakni Allah yujazihi. Allah akan membalas terhadap perbuatan baik tersebut. Begitu pula sebaliknya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika amalan kejelekan, perbuatan dosa, maksiat, diakhiri dengan ilmunya Allah, itu Allah menunjukkan Allah akan membalasnya juga. Allah akan menghukum dia, bukan sekedar ilmunya Allah, pengetahuan saja, berbeda dengan manusia. Ketika mengetahui sebuah kejelekan, saya tahu dia tadi melakukan ini dan itu. Ya, tahu saja. Itu manusia. Bagus kalau tidak ikut. Ternyata tahu, ikut juga melakukannya. Bukan mengingkari, bukan mencegah, malah ikut serta melakukan perbuatan jelek tersebut. Itu manusia. Tetapi ketika Allah menyebutkan sifat ilmunya di akhir sebuah amalan jelek, berarti Allah ketahuilah akan membalasnya. Begitu juga di akhir amalan kebaikan, Allah menjelaskan ilmunya, berarti Allah pun akan memberikan ganjaran kepada amalan tersebut. Ini semoga dipahami. Ini banyak dalam Al-Quran, kalau amalan-amalan kebaikan diakhiri dengan ilmunya Allah seperti ini. Apa saja yang kalian infakkan, apa saja yang kalian nazarkan, Allah mengetahuinya. Allah akan membalasnya, memberikan nilai, pahala ketika dia menunaikannya. Begitu juga amalan kejelekan, sering dalam Al-Quran Allah ketika menyebutkan perbuatan-perbuatan jelek, ahlul kitab dan yang lainnya, Allah menyebutkan apa? Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah enggak lalai terhadap apa yang kalian lakukan. Artinya Allah tahu. Allah tahu. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha ya'lamu, dan yang lainnya. Wa qawlihi ta'ala. Dan berdasarkan firman Allah Ta'ala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dalam surah Al-Insan ayat yang ke-7, Allah mengatakan mereka adalah orang, mereka orang-orang yang menunaikan nazar. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazar dan takut. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka takut terhadap hari yang kejelekannya itu merata, dan mereka takut kepada hari, yakni hari kiamat, yang kejelekannya itu merata. Ini Al-Insan ayat 7 ini itu menjelaskan sebagaimana pelajaran tafsir yang telah kita pelajari, menjelaskan sifat-sifat al-abror. Sifat-sifat al-abror, orang-orang yang baik yang Allah janjikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara sifat mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazar-nazar mereka dan khawatir pada hari yang kejelekannya merata. Ini namanya pujian, pujian bagi orang yang apa? Yang menunaikan nazar, bukan yang bernazar. Saya ulangi, ana ulang-ulang ini. Wa li haditsi Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, dan berdasarkan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaknya dia taat kepadanya. Maknanya tunaikan nazar, nazarnya. Kalau nazar ta'ah. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kalau dia siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maknanya apa? Jangan ditunaikan nazarnya. Nah, jangan ditunaikan nazarnya. Misal dia bernazar kalau anak saya sembuh dari sakitnya, maka saya akan nyembelih kambing di kuburan fulan. Misalnya bernazar untuk kuburan wali fulan, akan datang nanti pembahasannya. Atau orang sini dulu, wallah alam sekarang, kalau saya anaknya sembuh dari sakitnya, atau istrinya, atau suaminya, atau sayanya sembuh dari penyakit, saya akan membuat kue apa nih, apam 10.000. Nah, dibawa ke Buyang ini. Nah, keramat dekat Mas Agus katanya, keramat itu. Nah, ini nazar syirik. Nazar sih syirik. Tidak boleh ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah bernazar untuk selain Allah tabaraka wa taala. Maka enggak boleh ditunaikan. Nah, kalau enggak boleh ditunaikan, apakah dia membayar kafaratun nazar? Insyaallah akan datang pembahasannya. Qala Faqad madahallahu azza wa jal al-mufina. Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memuji, Allah azza wa jal memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Al-mufina bin nazri wa athna alaihim. Dan menyanjung mereka. Dalam ayat ya, di atas. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustadhira. Wa amara sallallahu alaihi wasallam bil wafa'i bih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menunaikan nazar. Yakni man, hadis Rasulullah, man nazara an yuti' Allah falyuti'hu. Perhatikan dihafalkan dalil-dalil ini insyaallah, terkhusus bagi santri harus dihafal, akan ada pertanyaan berikutnya. Dalil pujian untuk orang yang menunaikan nazar dari ayat dan juga hadis, dan juga dalil tentang hukum makruhnya nazar. Dihafalkan. Padalla dzalika, maka Allah memuji orang yang menunaikan nazar dan Rasulullah memerintahkan untuk menunaikan nazar. Padalla dzalika ala annan nahyal mutaqaddam 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam innama huwa lil karahah la lit tahrim. Ini menunjuk, maka itu menunjukkan larangan Rasul Nabi kita Muhammad SAW yang telah lalu, larangan dari bernazar itu menunjukkan makruh, bukan menunjukkan haram. Saya ulangi. Dikarenakan Allah memuji orang yang menunaikan nazar dan Rasulullah memerintahkan untuk menunaikan nazar, sementara dalam hadis awal Rasul melarang dari bernazar, itu menunjukkan larangan itu hukumnya makruh. Kaidah dalam syariat ini, al-aslu fin nahyi at-tahrim. Hukum asal dalam kaidah bahwasanya apa? Asal larangan itu haram. Asal larangan adalah haram. Dan asal perintah itu wajib. Kecuali ada dalil-dalil yang memalingkan dari yang haram kepada makruh dan dari yang wajib kepada sunnah. Bisa dipaham ya? Asal sebuah perintah, baik dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah, itu hukumnya wajib. Kecuali ada yang dalil yang memalingkan kepada sunnah. Asal larangan itu hukumnya haram, kecuali ada dalil yang mengalihkan kepada hukum makruh. Hukum makruh. Nah, di antara dalilnya adalah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah ini. Rasul melarang, asalnya haram, melarang dari bernazar. Cuma Rasul memerintahkan untuk menunaikan nazar. Berarti keharaman tersebut bergeser menjadi makruh. Nah, tidak haram bernazar. Itu istimbat para ulama kenapa nazar itu dihukumi makruh. Karena ada pujian bagi yang menunaikan nazar. Paham ya? Berulang-ulang ya. Nah, khawatir cepat-cepat enggak paham. Paham semua ya? Kalau lagi dengarkannya paham semua, tapi ketika ditanya kok lain-lain pemahaman, khawatirnya. Nih, kok ini lain. Lagi dengarnya kok udah pelan paham semua kayaknya. Tapi ketika tanya kok lain-lain penjelasannya. Semoga dipahami yang pelan ini. Yang sudah paham ya sabar dengan lambatnya penjelasan. Khawatirnya juga salah paham, dia terlalu cepat memahami. Wa annal manhiya anhum wal makruha huwa ibtida'un nazar wadduhuli fihi. Dan menunjukkan bahwasanya larangan itu dan kemakruhan itu adalah memulai bernazar. Wa ammal wafa'u bih, adapun menunaikan nazar, wa injazuhu liman lazimahu fawajibun, dan melaksanakan nazar tersebut bagi orang yang melazimkannya pada dirinya, maka hukumnya wajib. Wa ta'atun lillahi subhanah, dan itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hanafitin rahimani wa rahimakumullah. Wadih insyaAllah tentang hukum nazar. Kemudian kita baca wan nadhru, belum bisa kan? Wan nadhru naw'un min anwa'il ibadah. Nazar itu satu jenis dari jenis ibadah. La yajuzu sarfuhu li ghairillahi ta'ala. Tidak boleh memalingkannya kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Nazar itu adalah satu jenis ibadah, tidak boleh memalingkannya kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Karena dipuji orang yang menunaikannya, melaksanakannya. Maka faman nazara li qabrin, maka barang siapa yang bernazar untuk kuburan, awaliyin, atau bernazar untuk wali. Apa bedanya bernazar untuk kuburan dan untuk wali? Ya, untuk kuburan ya datang ke kuburannya. Atau walaupun kuburannya mungkin kuburan wali. Atau kalau kepada wali saja, ya dia mungkin nyembelih di tempatnya. Nyembelih di rumahnya, misalnya kambing dan semisal, cuma dia meniatkan untuk wali fulan. Al-Idrus misalnya kan, atau Al-Badawi, dari wali-wali yang diagungkan atau orang-orang soleh yang diagungkan. Wa nahwih, dan yang semisalnya. Faqad asyraka billahi ta'ala syirkan akbar. Maka sungguh dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyekutukan yang besar, ataupun telah melakukan kesyirikan dengan kesyirikan yang besar. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kesyirikan. Tadi yang ada di sekitar kita adalah apa? Bernazar untuk kuburan. Iya, ya, nazar ya, yang biasa dilakukan oleh orang-orang di kita ya. Nah, insyaallah dari poin yang disebutkan oleh penulis ini menunjukkan sudah merajalelanya perbuatan bernazar untuk kuburan dan wali. Paham enggak maksudnya? Dari apa yang disebutkan oleh penulis ini bisa kita ambil faedah bahwasanya bernazar untuk wali dan untuk kuburan itu memang sudah menyebar di mana-mana. Syekh menulis itu menunjukkan apa? Banyak terjadi. Bukan di BT saja, bukan di sini saja. Oh, saya enggak tahu di tempat kita ada. Saya dipaham ya. Tapi ternyata memang di mana-mana banyak terjadi, dan memang itulah yang terjadi, kesyirikan yang terjadi. Bahkan awal terjadi kesyirikan di alam ini adalah al-ghulu fis solihin, berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang soleh, kuburan-kuburan mereka. 6. La'anallahul yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Rasulullah SAW menyatakan semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan kuburan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah, hukum bernazar. Kemudian satu permasalahan lagi pendek. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, syurutun nazar wa alfadhuhu, syarat-syarat nazar dan lafad-lafad nazar. Nah, syarat-syarat nazar dan lafad-lafad nazar. Syurutun nazar, syarat-syarat nazar, la yasihun nazru illa min syahsin balighin akilin mukhtar. Tidak sah nazar itu kecuali dari seseorang yang baligh, akil, dan mukhtar. Yakni tiga syaratnya, yaitu yang bernazar seorang yang sudah baligh. Nah, kemudian berakal dan mukhtar. Mukhtar maknanya pilihan sendiri, bukan dipaksa. Fala yasihun nadru minas sabi wala minal majnun wala wal ma'tuh wala minal mukrah. Maka tidak sah nazar dari anak kecil yang belum baligh, dan tidak pula sah nazar dari orang gila. Naam. Misalnya orang gila mengatakan, saya bernazar kalau saya sembuh dari gila saya ini, saya akan bersedekah. Sah enggak? Ngomong itu kayaknya sudah sembuh ya. Jangan-jangan sudah sembuh dia ngomong demikian. Nah, kalau dia gila, enggak sah. Wala minal mukrah. Begitu juga dari orang yang dipaksa. Ini semuanya berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW, Rufi al-Qalam an Thalatah. Hadis yang sering dibawakan, pena itu diangkat dari tiga golongan. Pena, catatan, itu diangkat dari tiga golongan. Anis sobiyi hatta yablum, dari anak kecil sampai dia baligh. Terus, wa anil majnun. Nam, dan dari orang yang gila, hatta yafiq, sampai dia sadar dari kegilaannya. Terus tanya tadi. Wa anin naim hatta yastaiqidh, dan dari orang yang tidur sampai dia bangun. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza li ummati anil khata' wan nisyan wa mastukriha alaih, atau wa mastukrihu alaih. Hadis yang lainnya, Rasul menyatakan, sesungguhnya Allah memaafkan bagi umatku ini al-khata', perbuatan yang enggak sengaja, wan nisyan, dan lupa, wa mastukrihu alaih, dan apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya. Waqad taqaddama miraron, dan sungguh dua hadis ini telah sering berlalu. Naam, sudah berulang-ulang dua hadis ini, Rufi al-Qalam an Thalathah dan innallaha tajawaza li ummati anil khata' wan nisyan wastukrihu alaih. Kemudian yang kedua adalah lafadz-lafadz nazar, alfadzun nazar, lafadz-lafadz nazar. Alfazun nazar, lafad-lafad nazar, siyawun nazar, wa alfazuhu an yakul. Sigot, bentuk nazar, dan lafad-lafad nazar adalah dia mengatakan, lillahi alaiya an af'ala kaza. Untuk Allah, wajib bagi saya untuk melakukan ini. Saya ulangi, lillahi alayya an af'ala kaza. Untuk Allah, alayya, ada alayya, itu wajib bagi saya. Maksudnya wajib bagi saya untuk melakukan ini. Enggak ada lafaz nazarnya, cuma dia mengatakan wajib bagi saya melakukan ini. Lillahi alayya an af'ala kaza. Atau alayya nadhru kaza. Wajib bagi saya nazar ini. Alayya nadhru kaza, wajib bagi saya nazar ini. Wa nahwu dhalika min al-alfadhi allati yasrahu fiha bi dhikri an-nadhar, dan yang semisal itu dari lafaz-lafaz yang tegas padanya penyebutan nazar. Atau Naam, lafad-lafad yang lain yang dia memiliki makna nazar. Atau lafad-lafad yang lain yang difahami secara jelas dia adalah nazar. Terkhusus apa? Orang-orang yang ini kan orang-orang yang mengucapkan ini kan berbahasa Arab. Kalau orang-orang misalnya Indonesia atau orang-orang dusun, orang-orang kampung, biasanya dia naam terkadang nyebut nazar. Aku dulu pernah bernazar, misalnya kan. Atau dia ungkapan lain. Apa? Aku dulu pernah berjanji ketika anakku apa sakit dulu aku berjanji sembuh. Apa? Nah ini dan ini nah, sudah dipahami nazar, dia sendiri memahami itu nazar. Bisa dipaham ya? Dia memahami itu sebagai nazar. Nah, ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah, lafal-lafal nazar. Ini sementara yang bisa disampaikan, masih panjang, masih mungkin sekali ataupun dua kali. Tentang berikutnya adalah aqsamun nazar, jenis-jenis nazar. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sallallahu alaihi wa sallam wa qatu ilaihi.